Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita dan keluarga kita dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab istihbabi bayanil kalam wa idahihi lil mukhatabi wa takririhi liyufhama idza lam yufham illa bidzalik. Bab anjuran untuk seseorang memperjelas ucapan dia di hadapan orang yang diajak bicara, dan bahkan kalau perlu mengulanginya agar orang bisa lebih paham. Artinya bab ini mengajarkan kepada kita adabul khitab. Kalau bab yang sebelumnya bab adabil liqa, adabul kalam wa adabil liqa, adab ketika bertemu dengan seorang muslim, maka di sini adalah bab adabul khitab, adab ketika kita berbicara dengan seorang muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, kata beliau, khatibun nas bima yafhamun aturiduna an yukadzaballahu wa rasuluh. Ali ibn Abi Thalib yang mengatakan demikian. Berbicaralah kalian dengan orang dengan pembicaraan yang kira-kira mereka fahami, karena kalau tidak mereka fahami, mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya. Sehingga sebaik sehendaknya seorang muslim ketika dia berbicara atau di hadapan seorang, maka dia memperjelas apa maksud dia dan apa keinginan dia dari pembicaraan itu, sehingga orang pun tidak menimbulkan tanda tanya. Sehingga orang pun tidak menimbulkan tanda tanya dan tidak menimbulkan bahkan keraguan di dalam hatinya. Ini penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang kita akan baca ini, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan, rawahu Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika berbicara 3 kali supaya orang paham. Dan kalau salam dan belum didengar oleh orangnya, beliau selalu mengucapkannya sampai 3 kali agar orang mendengarkannya. Rawahul Bukhari. Semua ini dalam rangka izalatus syukuk wasyubuhat. Semua ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghilangkan keraguan dan menghilangkan kecurigaan kepada seorang muslim. Karena ketika seorang muslim berbicara dengan pembicaraan yang tidak jelas yang ternyata mengandung buntut di belakangnya, maka ini akan merusak kehormatan dia sendiri. Apa pembicaraan orang ini tadi? Sepertinya ada maksudnya. Kalau orang biasa mengatakan ada udang di balik batu, mungkin dikatakan ada udang di balik pakuan atau orang. Ini bahaya. Dan kalau sudah terbiasa seperti ini dengan lesan yang biasa mengumpan, dengan pembicaraan yang terbiasa membuat orang tanda tanya, yang dengan pembicaraan yang biasa membuat orang ragu, pada akhirnya suatu saat akan hilang kepercayaan orang pada dia, dan akan pada akhirnya barakallahu fikum, nama dia pun akan hancur, gak akan percaya. Dan ini akibat daripada ulah dia sendiri. Kenapa? Karena dia selalu membawa kesana kemari pembicaraan yang tidak jelas, pembicaraan yang barakallahu fikum, ketika ditanya di balik pembicaraan dia itu, yaitu kamu harus terima. Apa yang kamu maksudkan dengan pembicaraan? Enggak perlu tanya. Kamu percaya apa enggak dengan saya? Kalau kamu percaya, terima. Kalau enggak percaya, Anda akan masuk neraka. Misalnya. Dan ini bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya pentingnya seorang, terutama seorang dai ilallahi azza wa jalla, untuk mengenali siapa orang yang dihadapinya. Untuk mengetahui status orang yang dihadapinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau memperkenalkan terlebih dahulu bahwa orang yang engkau akan datangi ini adalah ahlul kitab, bukan orang buta huruf dan bukan orang sembarangan. Mereka ini adalah ahlul kitab, artinya kamu harus siap-siap adu hujjah dengan mereka. Apa faedah yang dapat kita ambil dari kisah ini? Faedah yang dapat kita ambil dari kisah ini, kata para ulama, adalah pentingnya mengenal orang yang kita hadapi dengan pembicaraan ini. Kita khutbah Jumat di masyarakat awam, kita sampaikan masalah bahayanya bid'ah. Setelah itu pulang, jamaah masjid dengan jamaah masjid berantem. Akibat kita, akibat ulah kita. Ketika diingatkan, kenapa kamu membicarakan masalah materi seperti itu di khutbah Jumat? Loh, memangnya saya salah? Salah. Loh, kan materi saya bagus. Bagus sih bagus, cuman caranya salah. Loh, ini kan umat banyak melakukan kebid'ahan, kenapa kita gak boleh berbicara? Salah. Kita harus ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus, beliau sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah umat yang berbuat kesyirikan, yang berbuat riba, yang melakukan zina, yang melakukan barakallahu fikum perampokan, bahkan sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, wa ya'kulu dha'ifu minna al-qawiyyu minna dha'if, yang kuat memangsa yang lemah. Tetapi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah, fokus pertama kali dakwah beliau adalah tauhid. Ini hikmah dalam berdakwah, bahwa tidak setiap kemungkaran yang kita lihat kita ingkari dan kita sampaikan pada saat itu juga. Masyarakat akan lebih antusias, akan lebih semangat ketika kita berbicara keutamaan misalnya amal saleh di hadapan mereka di saat khutbah. Artinya kita harus melihat kapasitas dan kemampuan orang yang kita hadapi. Sehingga khutbah dan pembicaraan kita ini menjadi rahmat bagi mereka, bukan justru menjadi fitnah bagi mereka. Dan ini termasuk adabul kalam, adab di dalam berbicara, sehingga tidak menimbulkan keraguan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang ringkas tetapi dapat difahami oleh setiap orang yang mendengarkannya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ringkas. Artinya di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah perbedaan antara generasi terdahulu di umat ini dengan generasi yang belakangan. Dengan kata lain, perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Orang yang berilmu atau generasi terdahulu di umat ini sedikit bicara, banyak beramal. Orang jahil atau generasi belakangan banyak bicara tetapi amal nol. Bicara top, seakan-akan dia orang yang paling suci, semua orang salah di hadapan dia. Kita banyak mendapati orang seperti ini. Bicara top, seakan-akan dia adalah orang yang paling suci dan semua orang salah di hadapan dia. Tapi ketika lihat perilaku dia, tapi ketika melihat akhlak dia, tapi ketika mendengar jeritan tetangga dia, sumpek aku bertetangga dengan orang ini. Loh, kenapa? Bukankah dia orang yang baik? Dia penampilannya penampilan orang yang baik. Dia. Iya, kamu yang lihat dari jauh sih mas, begitu memang. Tapi kan tentunya saya tetangga lebih tahu daripada Anda. Anda ngelihatnya dari jauh. Biasa. Kalau dari jauh di balik layar itu berbeda dengan kenyataan. Kalau saya ini tetangga sudah jerit melihat akhlaknya orang ini. Lu kan bukankah istrinya demikian dan demikian? Iya sih mas. Biasa. Casing Nokia. Dalamannya Cina. Kan begitu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Banyak beramal, sedikit bicara. Itulah perbedaan orang yang berilmu dengan orang jahil. Apakah yang dimaksud orang yang berilmu dalam artian dia hafal Quran, bisa ngajar, bisa ini dan bisa itu? Enggak. Yang namanya orang berilmu artinya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia bicara, sebelum berbicara dia terlebih dahulu mikirkan akibatnya, mikirkan hasilnya, mikirkan hikmah dari pembicaraan ini. Itu orang yang takut, orang yang berilmu. Saya sih bisa aja bicara, mungkin lebih dari apa yang dia bicarakan. Tapi kita kan dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk mubazir, wala tubazir tadzira, jangan mubazir. Bukan hanya harta aja larangan mubazir, pembicaraan pun juga dilarang mubazir. Untuk apa kita mau berbicara dengan orang yang ternyata sama sekali tidak ada gunanya pembicaraan kita? Kan mubazir namanya. Mubazir. Yang kedua, memikirkan akibatnya. Memikirkan manfaat. Yang kedua, memikirkan. Setelah tahu bahwa ternyata bermanfaat, pikir ada yang lebih bermanfaat apa enggak. Kalau ada yang lebih bermanfaat, ternyata diam lebih bermanfaat, diam lebih baik. Yang kedua, mikir akibat. Saya bisa aja berkata, dan saya bisa aja berbuat. Tapi kira-kira akibatnya apa dari perbuatan saya ini? Akibat apa? Akibat yang akan timbul dari ucapan saya ini apa kira-kira? Sehingga ketika kita berbicara bahwa perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil, jangan dibayangkan maksudnya yang berilmu dalam artian yang bisa ta'lim, yang bisa ngajar, yang hafal, enggak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita konsep yang sangat sederhana di dalam Al-Quranul Karim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah dia orang yang berilmu. Mau berbicara, takut azab Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada saya berbicara ini dan itu, kan lebih baik baca Al-Quran. Baca Al-Quran satu huruf, 10 pahala. Kata Ibnu Mas'ud, membaca Alif Lam Mim berarti sudah 30 pahala. Alif Lam Mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 30 pahala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya yakin sudah enggak bisa dihitung pahalanya. Kecuali pulang ke rumah masing-masing melihat Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fihi, coba berapa huruf? Enggak ada yang hafal, saya tahu, saya sendiri juga enggak tahu sih. Kecuali lihat Qur'an baru dihitung huruf per huruf. Coba ketika kita baca Al-Qur'an, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina, sampai satu halaman saja kita sudah enggak menghitung kebaikan. Tapi coba ketika kita berbicara dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan barakallahu fikum di dalamnya mengandung pembicaraan ghibah, ternyata pembicaraan kita barakallahu fikum mencakup, menyangkut kehormatan seorang muslim, menyangkut nama baik seorang muslim, ghibah, maka artinya yang kita panen, yang kita petik adalah kerugian, yang kita dapatkan adalah khasarah. Ya dan billah. Nah, itulah diantara perbedaannya. Orang yang berilmu banyak beramal, sedikit bicara. Dan orang yang jahil banyak beramal, banyak berbicara, sedikit ilmunya. Contoh itu tadi. Ya dan billah. Sehingga sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata baik, atau kalau enggak dia diam. Itu lebih baik. Bab yang berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala, babu, masih ada tambahan tadi sedikit dari hadis yang kita terangkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna tula salati ar-rajul wa qisra khutbatihi ma'innatun ala fiqhih. Ini masih tambahan yang tadi kita jelaskan, bahwa di antara perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang jahil, banyak, kalau orang jahil banyak bicara daripada amal, orang berilmu banyak amal daripada bicara, adalah hadis ini tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tula salati ar-rajul wa qisra khutbatihi ma'innatun ala fiqhih. Sesungguhnya ringkasnya khutbah seseorang dan panjangnya salat dia itu menunjukkan fikihnya dan ilmu yang ada pada orang ini. Dipahami sebagian orang dengan pemahaman yang keliru hadis ini. Dipahami bahwa ini menunjukkan berarti kalau sholat Jumat ya khutbahnya harus lebih pendek daripada sholatnya. Sekarang sholatnya sabbihis marabbikal a'la sama hal ataka hadithul ghasyiyah. Kira-kira 1/4 jam lah ya mungkin ya. 1/4 jam apa 10 menit? Hah? Taruh 10 menit. Berarti khutbah Jumat berapa? Hah? 5 menit. Dapat apa kira-kira? Senyum habis itu turun lagi. Bukan itu maknanya. Maknanya hadis ini Rasulullah SAW menceritakan bahwa orang itu semakin berilmu semakin sedikit bicaranya. Semakin jahil semakin banyak bicaranya. Tetapi giliran sholat, yang penting sholat lah. Sholat gak pernah nongol di masjid. Gak pernah kelihatan di masjid. Tapi kalau bicara nomor wahid, kira-kira orang percaya? Kata Rasulullah, sebagai tanda bahwa orang itu adalah orang yang berilmu, ketika dia sholat, sholatnya panjang. Artinya sholat malam, sholat duha, ketika dia sholat di masjid juga sholatnya panjang, artinya juga di samping panjang dia melihat juga jamaah di belakangnya, makmum di belakangnya. Tapi ketika dia berbicara, berbicara ringkas, tidak semua ilmunya dikeluarkan. Saya lihat di majelis saya ini ada orang yang biasa sehari-hariannya begini. Ini harus dikasih sindiran. Saya lihat juga di majelis saya ini ada orang yang sehari-hariannya begini. Ini juga harus disindir ini. Nanti besok lusa saya lihat lagi, ternyata tidak ada perubahan lagi. Oh, berarti percuma saya ngajarin orang seperti ini. Mending nyerah aja. Ada orang yang kadang begini. Tipe dia sebagai da'i. Artinya dia bukan lagi berstatus sebagai da'i memperbaiki umat, tetapi justru merusak umat. Sebagai tanda keilmuan seorang, ketika dia berbicara ringkas, tapi ketika dia sholat panjang. Artinya dia lebih banyak beribadah, lebih banyak beramal daripada bicara. Berbicara yang penting-penting aja. Ini Rasulullah SAW mengatakan, inna qisra khutbati rajul wa tula salatihi ma'innatun ala fiqhi. Sesungguhnya ringkasnya salat, ringkasnya khutbah seorang, dan panjangnya salat dia adalah sebagai alamat fiqh dan ilmu daripada orang tersebut. Kemudian bab yang berikutnya, babu isgha'il jalisi lihadithi jalisihi alladhi laysa biharamin wastinsatil alimi wal wa'i lihadiri majlisih. Bab anjuran untuk atau pada seorang yang bermajlis, majlis ilmu yang tidak haram, untuk memusatkan pendengaran dan istinsatul alim wal wa'id hadiri majlis. Dan boleh atau anjuran seorang alim untuk menyuruh atau merintahkan diam kepada setiap orang yang hadir di majlisnya. Ada dua. Artinya berarti bab ini ada bermajlis. Kalau tadi adab ketika berbicara dengan seorang, kalau ini adab dalam majlis. Adab dalam bermajelis itu dari dua pihak. Yang pertama adab orang yang hadir majelis, yang kedua adab orang pembicara dalam majelis tersebut. Mau tidak mau kalau kita berbicara ya harus dua-duanya. Kita tidak boleh menuntut orang sebagai misalnya ustadz, sebagai guru kita tidak boleh menuntut murid, menuntut santri untuk beradab sementara kita sendiri tidak mencerminkan adab kepada mereka. Nanti ujung-ujungnya kata orang, guru kencing berdiri, murid naik motor sambil kencing akhirnya. Tidak bisa. Yang namanya barakallahu fikum guru itu adalah cermin dan tauladan. Ustadz muballigh itu adalah cermin dan tauladan. Tidak usah berbicara kepada orang, kalian harus beradab kepada saya. kalian jaga adab di hadapan saya, kalian menghargai saya, saya kan sebagai guru, saya kan sebagai ustaz, kenapa kalian tidak menghargai saya? Enggak perlu bicara seperti itu. Enggak perlu nuntut santri, nuntut murid seperti itu. Mana adab kamu di hadapan saya? Saya sebagai ustazmu, bapak begini adabmu. Enggak perlu. Tunjukkan adab di hadapan orang lain, niscaya orang akan beradab. Tapi kalau selalu menuntut mana adab kamu di hadapan saya, kamu tidak punya adab di hadapan saya, maka suatu saat kamu akan direndahkan dan kamu akan dihinakan, dan orang akan mengatakan bahwa ternyata orang ini cari nama dan cari muka. Tidak perlu menuntut, tidak perlu berbicara seperti itu. Mana adab kamu di hadapan saya? Saya sebagai pendahulu kamu, saya sebagai dan sebagai, mana adab kamu? Enggak perlu. Tunjukkan adab di hadapan murid, di hadapan santri, mereka akan beradab. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Walaupun ayatnya ini adalah tentang surga, bukankah balasan amalan baik itu adalah kebaikan, yakni surga? Tetapi dijelaskan di dalam ulumut tafsir bahwasanya tidak mengapa dan tidak masalah kita mengambil dalil ayat Al-Qur'anul Karim dalam sebagian atau dalam suatu masalah tertentu. Nah, bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang setimpal? Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Tidak perlu kita menuntut orang beradab. Kita beradab pada orang, orang akan beradab. Kita tidak beradab kepada orang, orang tidak beradab kepada kita. Maka kita harus sadari bahwa bisa jadi kita yang tidak beradab. Ini satu catatan. Kadang-kadang seorang yang mengatakan, yang merasa dirinya membawa sunnah, bergamis tarulah, bercadar tarulah istrinya, berjenggot tarulah, ngontrak di suatu kampung kadang, tiba-tiba info dari mulut dia, dari lisan dia mengatakan bahwa masyarakat situ satu kampung tidak ada yang menghargai sunnah. Semua masyarakatnya tidak ada yang beradab pada saya. Ini jelas orang yang keterlaluan dan kebangetan. Apa mungkin satu kampung semuanya sesat salah, cuma dia sendiri yang masuk surga? Cuma dia sendiri yang benar? Jelas enggak mungkin. Cuman artinya barakallahu fikum, yang namanya orang kalau ingin dihargai, maka hendaknya dia menghargai orang lain terlebih dahulu. Orang masyarakat enggak beradab, kamu yang enggak beradab. Masyarakat mana yang enggak beradab kalau kita beradab di hadapan mereka? Apalagi masyarakat kita Indonesia ini. Dan secara khusus lagi masyarakat kita Jawa. Masyarakat mana yang enggak beradab kalau kita beradab kepada mereka? Salam. Jelas akan beradab. Jelas akan beradab kalau kita sopan kepada mereka. Cuman memang kadang-kadang arogan dan sok benar sendiri ini yang buat orang rusak. Sok benar. Saya benar, berarti saya harus dihargai. Saya guru ngaji, berarti saya harus dihargai. Sayalah ustadz, berarti saya harus dihargai. Ketika saya tidak dihargai, berarti orangnya kurang ajar. Kamu mau dihargai berapa? Memangnya budak mau dibeli? Atau pemain bola? Ini salah. Selalu menuntut harga diri pada orang. Padahal seandainya masalahnya sangat sederhana. Masalahnya sangat sederhana. Apa sangat sederhananya? Allah mengatakan, innal ladhina amanu wa amilu salihati, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan meletakkan rasa cinta di hati orang lain kepada dia. Kuncinya sederhana. Tanamkan iman, tanamkan amal soleh pada dirimu, pada pribadimu. Orang akan senang pada kamu. Orang akan menghargai. Ini adab dalam bermajelis. Kita tidak mungkin dan tidak boleh terus-terusan menuntut orang lain beradab dan beradab di hadapan kita. Cukup kita menunjukkan adab kepada orang lain. Dan tidak pernah barakallahu fikum merasa kita selalu benar. Semestinya dan semestinya tidak. Ini barakallahu fikum adab mujalis. Yang pertama, memusatkan pendengaran kepada majelis. An Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dan dari Jarir ibn Abdullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hajjatil wada', pernah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pada saat hajjatil wada'. Wada' itu artinya perpisahan. Haji perpisahan. Yang memang perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya untuk selama-lamanya di dunia. Hajjatul wada', perpisahan. Kalimat wada' artinya selamat ucapan perpisahan. Ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in fa'usina. Perpisahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah pada saat hajjatul wada', menunjukkan disyariatkannya khutbah pada saat haji, musim haji. Khutbah, terutama khutbah Arafah. Qala istansitin nas. Rasulullah memerintahkan Jarir ibn Abdullah, istansitin nas. Perintahkan manusia untuk diam, wahai Jarir. Thumma qala. Kemudian setelah kaum muslimin diam, beliau berkata di dalam khutbahnya, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Muttafaqun alaih. Ringkas. Khutbah di apa namanya? Khutbah di dalam di musim haji, khutbatul wada', khutbah al-hajj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan beberapa kalimat. Di antara kalimat yang diucapkan di dalam khutbahnya, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan sampai kalian wahai kaum muslimin, setelah aku meninggal nantinya, kalian kembali dalam kekufuran. Atau kalian kembali melakukan perbuatan-perbuatan kufur dengan memerangi satu dengan yang lainnya di antara kalian. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya sudah ada wahyu dari Allah dan memang beliau sudah mengabarkan wasataftariqu ummati, dan akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti sebelum beliau meninggal, awas dan hati-hati kalian. Jangan sampai sepeninggalku nanti kalian justru murtad, justru kembali kepada kekufuran kalian seperti semula, atau minimal kalaupun tidak kalian kafir, minimal kalian ini berbuat sebagaimana perbuatan kalian di masa kufur kalian, yakni perang saudara, terjadi perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka untuk menjaga persatuan dan untuk menghindarkan dan menjauhkan diri dari perpecahan. Karena perpecahan ini adalah fitnah. Gimana kira-kira seorang muslim, musuh bebuyutannya muslim, apa enggak sedih kita? Muslim, musuhnya muslim. Muslim ketika dia bertemu dengan non-muslim, pagi pak, ketika dia belanja di toko yang memang barakallahu fikum bukan punya muslim, bisa menyapa dengan rahmah, dengan baik, dengan sopan. Tapi lesannya terhadap muslim yang lainnya saliut, fitnah. Musuh dia adalah muslim, saudara dia adalah orang fasik. Apa enggak menyedihkan? Kita melihat fenomena yang seperti ini. Musuh dia adalah muslim yang sama-sama sholat, saudara dia syaitan, Rasulullah mengingatkan, la tarji'u ba'di kufaran, janganlah kalian kembali setelah aku meninggal nantinya kepada kekafiran kalian semula, atau minimalnya kalian melakukan perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan-perbuatan semata kalian kufur, yakni memerangi satu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, sehingga hadis ini artinya pertama mengingatkan kepada kita adabul majlis, diam mendengar. Yang kedua, barakallahu fikum, larangan untuk berpecah, larangan untuk tafarruq, dan larangan untuk memecah belah umat kaum muslimin. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali ada pertanyaan. Silakan. Iya. Bisa kita akan bersatu kecuali akidah dan manhajnya bersama atau berada. Ada yang mengatakan seringnya kita tidak akan mungkin bersatu kecuali akidah dan manhajnya sama. Ucapan seperti ini barakallahu fikum jelas ucapan yang bersayap. Ucapan yang bersayap. Bisa aja orang mengatakan maksudnya sama seperti saya. Dan ini berat. Kita tidak akan bersatu kecuali akidah kita sama, dalam artian harus seperti saya dan harus mengikuti ustadz saya, dan ini jelas batil. Kemungkinan yang kedua, dan ini adalah kemungkinan orang yang ikhlas yang menginginkannya, artinya akidah kita satu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ. Saya tidak ikut kamu, kamu tidak ikut saya. Saya tidak ikut ustadmu, kamu tidak ikut ustad saya. Tetapi kita sama-sama di atas satu kalimat, La ilaha illallah, akidat tauhid. Ini barakallahu fikum benar. Ini yang benar. Cuman seringnya orang menggunakan kalimat ini untuk maksud dia bahwa dialah yang benar. Maka kalau kamu ingin benar, ia harus mengikuti kemauan dia dan akidah dia, dan ini salah. Nah, dan kita gak berani. Apa sekarang saya berani, misalnya saya pribadi berani misalnya mengatakan bahwa kalau kalian mau bersatu dengan saya supaya tidak pecah harus akidahnya seperti saya? Na'udzubillah. Memangnya kita ini nabi? Gak mungkin. Tidak mungkin. Kita semua berusaha mudah-mudahan akidah kita benar. Mudah-mudahan kita sudah berjalan di atas garis tauhid, garis kebenaran. Itu upaya kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk isya. Dan ini bukan berarti kita menunjukkan ragu dan tidak yakin. Tidak. Kita menunjukkan barakallahu fikum rendah diri dan rendah hati kita barakallahu fikum di hadapan kaum muslimin. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Uhibbu as-salihin wa lastu minhum." Aku mencintai orang saleh sekalipun aku bukan orang saleh. Tidak menunjukkan bahwa beliau minder, tetapi artinya tawadhu, rendah diri di hadapan kaum muslimin, dan tidak ingin menampilkan dan menunjukkan dirinya bahwa saya adalah orang saleh. Begitulah orang yang baik barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Sudah cukup ya? Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.